السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة، والصلاة والسلام على الواسطة لنا في كل نعمة، وعلى آله وصحبه مظاهر النعمة بعدد كل نعمة. الحمد لله على اجتماعنا وإياكم على مائدة رمضانية، في كل ليلة نحتفل بالقرآن العظيم، والليلة ليلة 19، وهي توافق ليلة مسجد الرياض، مسجد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي. وهذه الخطبة للحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، ما شاء الله جمع فيها الأوامر وجمع فيها النواهي، لكن تعيها أذن واعية. من سمع بأذن بقلب حاضر بقلب منكسر لله سبحانه وتعالى فإنه يعتبر ويستفيد ويدكر، لأن الذي يستفيد من المجالس هو الذي له قلب خاشع لله سبحانه وتعالى، له قلب واعي يعي عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فهذه الخطبة التي سمعناها ما شاء الله لو كانت على قلوب قاسية لحنت تلك القلوب، لكن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. كان خيار القوم إذا وقع وقت الصوم صاموا، وبالليل النوم ما يعرفونه والله، هكذا كان دأبهم. إذا ألخى الظلام ستوره لم تلفهم رهن الوطاء والمضجعي، بل تلقهم عدمد المحارب قوما لله أكرم بالسجود الركعي. هكذا كان وصفهم في رمضان وفي غير رمضان، فإن معظم أيام والليالي رمضان قد انطرمت، لكن باقي ما تيسر ما يمكن التدارك فيه. من فرط في التلاوة فليتدارك ما فرط في الأيام الخالية، ومن فرط في من الطاعات ومن القربات يمكن أن يتدارك، فإن بقيت معنا العشر الأواخر التي فيه هي أفضل أيام وليالي رمضان في تلك العشر، نتداركها بإذن الله سبحانه وتعالى، ونتشمم لما تشمموا إليه كبار الصالحين، فإنهم لا ينقضي عليهم رمضان إلا ويخبر كل واحد منهم بما حصل له في رمضان. نسأل الله أن يجعلنا لكم وإياكم لنا وإياكم من رمضان نصيب وافر من عطاياه من تنزلاته، ويفيض على قلوبنا وعلى قلوبكم بما أفاض على قلوب عباده الصالحين. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه جندب بن جنادة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. هذا الحديث رواه أحد الصحابة الذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو ذر، يعيش وحده ويموت وحده ويبعث أمة لوحده. وهكذا يقول الحبيب علي حبشي: ما رثوة إلا لمن هو في بلاده غريب، لأنه ما هناك من يفهم كلامه ولا هناك من يفهم رمز إشارته، فيكون في بلاده غريب. عندما دخل الإسلام سيدنا أبو ذر أتى لمكة، ولا زال الإسلام مستخفيا، وكان المسلمون مستضعفون، فأسلم على يد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أسلم قال: ارجع إلى قومك، فإذا رأيت الإسلام ظهر فأتنا. فقال: يا رسول الله، أليس هو دين الحق؟ قال: بلى. قال: إذن والله لأجهرن بها. فخرج إلى عند الكعبة وأظهر الشهادتين أمام الكعبة أمام المشركين، فهالوا عليه بالضرب حتى أغمي عليه. فلما كان اليوم الثاني أفاق، ثم نطق بالشهادتين، فهالوا عليه بالضرب حتى أغمي عليه، ثم حتى كان اليوم الثالث كذلك، حتى أخرجه سيدنا أبو بكر الصديق من بين أيديهم إظهارا لدين الله سبحانه وتعالى. فلما قال له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى سيدنا أبو ذر عندما أبى أن يرجع إلى بلاده، قالوا يا أبا ذر اتق الله حيثما كنت، سواء هنا أو في أي بلد أو في أي مكان أو في أي زمان، اتق الله حيثما كنت. ليس التقوى ليس له محل وليس له زمن، التقوى العمر كله، التقوى وظيفة العمر كله. لكذا كانت تقوى الله هو وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين، وما من نبي ولا رسول إلا أوصى أمته بتقوى الله سبحانه وتعالى، امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وإنكم لن تتقوا الله إلا إذا آمنتم، ولن تؤمنوا إلا إذا تحاببتم. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. السلام ليس هو مجرد الكلام، السلام أي مع الابتسام مع سلام القلب، فإن المسلمان إذا سلم أحدهما على الآخر مع ابتسامة في القلب لا مع الشفتين فقط، والقلب يتساب مع الآخر، بل مع ابتسامة الفم ومع سلام القلب كذلك. المؤمن والمؤمن يتقابل قلبه مع قلبه، لا تكون القلوب السلام باللسان والقلوب تتلاعن بعضها مع بعض، لا، فإن هذا ما أمر به الدين، إنما أمر بالدين بالسلام الظاهر وسلام الباطن كذلك. أي يؤمن صاحبك من شر حسدك من شر أذيتك، فإن لم تستطع أن تجلب لأخيك نفعا فلا أقل من أن يسلم من ضرك. فهذا هو تقوى الله بالمحبة والمودة لله ولرسوله ولآل بيته ولصحابته رضي الله تعالى عنهم. فإذا حصلت المحبة حصل التقوى، فلهذا لا يستقر الإيمان إلا بالمحبة. وقال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: لا إيمان لمن لا محبة له. لا يستقيم الإيمان في القلب إلا بالمحبة، وطريق المحبة يا إخواني هي الطريق السريعة الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يصل بها ما لا يصله قائم الليل وصائم النهار دهره، يصله هذا السالك طريق المحبة. فإذا سلكنا طريق المحبة فإنك حينئذ تنام وأنت في طاعة الله، وتسير وأنت في طاعة الله، وتعمل في كل المباحات في طاعة الله سبحانه وتعالى. ويتفاوتون الناس في تقوى الله سبحانه وتعالى، هناك تقوى الخصوص وهناك تقوى العموم. أما تقوى العموم فذاك أن يجتنب ما حرم الله ويفعل الواجبات، فهذا هو تقوى العموم. أما تقوى الخصوص ويجتنب المحرمات ويفعل الواجبات ويزيد في ذلك بنوافل القربات لله سبحانه وتعالى، بل ولا يكتفون بذلك حتى ينون نيات صالحات بأن تصير لهم تلك المباحات طاعات تقربهم عند الله سبحانه وتعالى، لأن النية الصالحة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ما دخلت في قليل من العمل إلا وكثرته، ولا كانت في مباح إلا وصيرته طاعة لله، فتلك هي إكسير من الله سبحانه وتعالى أو دعوة في قلب العبد المؤمن. من هذا؟ الذي هو دائما مراقب لله سبحانه وتعالى. اتق الله حيثما كنت. فبعض نسأل الله العافية والسلامة إذا كان في الديس الذي هو فيها يتق الله، وإذا سافر إلى غرب أو إلى وسطى أو نحو ذلك خلع التقوى في مطار تلك البلد حتى يسافر بلا تقوى، وكأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه إلا في بلده فقط، أو إنما يتقي الله سبحانه وتعالى خوف من فلان خوف من فلان، يخاف من فلان، ولا ترى أن عين الله سبحانه وتعالى ناظر إليك حيثما كنت، أين مراقبة الله سبحانه وتعالى؟ قال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كنا فيه، ثلاث خصال من كنا فيه فقد كان فيه مثل آل داود. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: الرضا في الغضب، الرضا في الغضب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قائلا منهم ما هن يا رسول الله؟ قال العدل في الرضا والغضب، والاقتصاد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية. في السر والعلانية، ليس هو إذا كان في المسجد أو كان في المعهد كان كأن على رأسه كأنه ملك، كأن على رأسه الطير، فإذا خلى وحده بارز الله سبحانه وتعالى بما لا يليق به المولى سبحانه وتعالى، وكأنك جعلت الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك، وهذا لا يليق بالعبد المؤمن فضلا بطالب العلم، لا يليق بسائر الناس فضلا بالمتصف والمجتهد والذي هو يسلك طريق طلب العلم لله سبحانه وتعالى. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا كلنا مع محل الخطأ، لهذا قال كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، كلنا معرضين للزلل، من مننا ما قد يوم زل؟ كل منا معرض للزلل، لكن الذي يتدارك بالتوبة. لهذا قال حتى لو كان من أولياء الله سبحانه وتعالى قبل الفتح الأكبر فإنها تتصور منه المعصية، لكن لا يتصور منه الإصرار على المعصية، فقد تتدارك رحمة الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله توبة النصوح يزكيه بها جسما وقالبا وقلبا وروح، فيبدو الله سيئاته إلى حسنات، ويصير ممن يستنزل بهم الغمام وتستنزل بهم الرحمات من الله سبحانه وتعالى وتستدفع بهم البلايا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأتبع الحسنة السيئة، إذا عصيت الله في محل فجل على ذلك المحل فيه طاعة لله في ذلك الثوب، جد الطاعة لله في ذلك الثوب، وأتبعه بصدقة لله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى يكفر عنك تلك الخطيئة، وفضل الله واسع، فإن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد إذا أقبل عليه عبده يكفرح، يقول عبدي علم أن له ربا يغفر الذنوب، عبدي غفرت لك، ما أكرم هذا الرب، فهو أهل لأن يطاع لا أهل أن يعصى سبحانه وتعالى. ثم قال وخالق الناس بخلق حسن. الأخلاق ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإنك لعلى خلق عظيم، هو مصدرها ومنبعها هو الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه وآله وسلم. بالخلق العظيم وصفه الله سبحانه وتعالى، لهذا قال الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم أحبكم إلي، أحبكم إلي أي الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. ويصل العبد بحسن خلقه من القرب من الله والقرب من حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يصله قائم الليل صائم النهار، فإن لحسن الخلق شأن عظيم مع الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ولكم نصيب وافر من تقوى الله سبحانه وتعالى ومن حسن الخلق ويحسن أخلاقنا. كان السلف الصالح على غاية من في أخلاق مع العامة مع الخاصة، والحسن الخلق والتواضع الذي هو محمود هو للخاصة الذي يبشر الله سبحانه وتعالى به، ما هو يتواضع للعامة ويتكبر على الخاصة هذا مما يذم، إنما التواضع المحمود للخاصة الذين هم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يتعدى ذلك إلى العامة، هذا والمكارم الأخلاق بحرها واسع. لكن إذا طالعت في سيرة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تجد فيها ما يسر خاطرك وتقر عينك به، وقد بسط العلماء الكلام، ولو وسعت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ونشرت بين الناس لدخل الناس في دين الله أفواجا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. ويوفقنا وياكم لما يرضيه عنا ويعين على ما يريد منا، يعزنا بالطاعة ولا يذلنا، ويشغلنا ويعين وياكم حياة طيبة، ويحجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وينصرنا على عدوه وعدونا، ويتولانا بولاه، ويحمينا بحماه، ويرعانا برأه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، tolong yang tidur ditangani sahur, bilang sahur sahur pak sahur, ditangani yang tidur. Saat ini adalah merupakan jamuan rohani bagi kita di bulan Ramadan. Malam 18, malam 19 Ramadan ini sama dengan acara di Masjid Riyadh yang dibangun oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ada di Siwun Hadramut sana. Tadi kita dengarkan khutbah Habib Ali, tapi bahasa Arab, karena itu senden semuanya tadi itu. Itu khutbah, kalau seandainya didengarkan dengan hati yang khusyuk oleh orang yang maksiat pun akan segera bertobat. Orang yang terhijab dari Allah pun akan terbuka hijabnya. Apalagi didengarkan oleh orang yang soleh, tentu akan bermanfaat nantinya. Karena syarat nasihat tadi itu bisa manfaat kalau memang didengarkan bukan hanya sekedar oleh telinga yang ada di kepala, tapi juga oleh hati. Wa ta'iyaha udhunu wa'iyah illa man alqa sam'a wa huwa syahid. Dan begitulah para salafus soleh ini, mereka tidaklah menyanyiakan waktunya, apalagi pada bulan Ramadan. Kanu masyahirul gham, idza hadar waqtu shom shamu wa billaili na ma ya'rifunu wallahi. Kanu masyahirul gham, mereka orang-orang yang dikenal para awliya tadi itu, kalau sudah datang waktu Ramadan, siang hari puasa, malam hari enggak kenal tidur. Ini majelis tidur, tangan biar nak tidur. Sahur pak, sahur. Kanu masyahirul gham, para awliya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka dari itu kalau idah hadar waktu som, kalau sudah datang waktu puasa, bulan Ramadan, somu, siang hari puasa, karena wajib. Wabillal annama ya'rifunu, tidak kenal tidur. Malam hari ibadah terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang pandai, itulah orang yang mengerti bagaimana meraih keuntungan ada di bulan Ramadan. Idza arkhad dhalama suturuhu lam talfahum rahnal bita wal madja'i batalgahum umud al maharibi guwa man lillahi akrim bis sujudir rukai. Kalau sudah mulai gelap malam tadi itu, kamu enggak melihat mereka tadi itu berguling atau berbantal tidur ngorok, enggak, tapi dia bagaikan tiang-tiang ada di mihrab beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rukuk dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah para aulia Allah. Turut tak ngaku wali. Ini kesempatan bulan Ramadan ini. Seharusnya kita benar-benar bergegas sekarang. Ya Allah, ini udah hampir selesai Ramadan, hampir meninggalkan kita separuh lebih. Kita lihat, kita toleh, yang separuh banyak yang kosong, banyak yang bolong, banyak kekurangannya. Tadarok, ayo kita tambal sekarang. Kita tambal, kita penuhi, sehingga bisa menjadikan Ramadan kita sempurna. Kita enggak. Waduh, kesempatan ini. Sarungnya, wah, bajunya, pekerjaannya. Seharusnya ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diterangkan satu hadis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Nama beliau adalah Jundub bin Junadah. Beliau meriwayatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khariqin nasa bi khuluqin hasan." Jundub bin Junadah ini atau Abu Dzar adalah yang pernah disabdakan oleh Nabi, "Ya'ishu wahdah, yamutu wahdah, wa yub'atsu wahdah." Abu Dzar ini Nabi mensifatkan orangnya zuhud. Enggak mau dia tadi itu terkenal sehingga hidup sendiri, matinya nanti sendiri, nanti di hari kiamat sendiri, dibangkitkan sendiri, artinya menjadi orang yang hebat. Enggak sama dengan yang lainnya karena mendapatkan tingkatan yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah memang orang-orang yang soleh tadi itu, mereka bukan ketenaran yang dicari. Mereka justru menyembunyikan diri, dan itu adalah nilai yang tinggi. Habib Ali Al-Habsyi sendiri tadi itu dijuluki sama Syekh Umar Ba Makhramah. Syekh Umar Ba Makhramah tadi itu gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim, jauh dari Habib Ali, tapi bagaimana mengkhitab, ngomong sama Habib Ali. Ratusan tahun dia menyatakan bal gharib. Bal gharib artinya orang yang asing, tidak dikenal di saat itu, tapi setelah itu semua menimba ilmu daripada dia, dan sampai sekarang di Indonesia maulidnya ada di mana-mana. Dulunya biasa, dianggap orang yang biasa begitu. Kembali kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini, beliau setelah dia tadi itu mendengar ada Nabi di kota Mekah, dia berangkat dari daerahnya. Daerah Ghifar itu terkenal preman, Pak. Muangin nekat-nekat. Paling ditakuti sama orang Arab adalah dari kelompok Ghifar. Preman, nekat-nekat, jago caru. Abu Dzar Al-Ghifari ini pergi ke kota Mekah untuk cari informasi, benar dari Nabi itu. Cari sampai ketemu sama Rasulullah. Tertarik, senang dengan Nabi, masuk Islam. Ringkas cerita, masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi, udah Abu Dzar, pulang dulu. Pulang, jangan rame-rame, Abu Dzar, pulang, ada di daerah kamu ya. Jangan sampai orang tahu. Nanti mereka akan memusuhi kamu. Ya Rasulullah, ini agak benar kan? Iya, biar tahu kebenaran. Jadi nekat. Golongannya orang nekat. Langsung dia menuju ke Ka'bah, dia menyatakan, "Aku beriman sama Muhammad. Saksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ngamuk, marah orang-orang, tandangi, ceplak, ceplok, ceplak sampai pingsan. Abu Dzar Al-Ghifari. pingsan Abu Dzar Al-Ghifari. Sadar, diobati, besok kuat lagi jalan, datang lagi ke Ka'bah. Saya menyatakan beriman dengan Nabi. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tandangi lagi. Sampai pingsan. Ternyata dulu itu mengucapkan syahadatan itu berat. Mengucapkan syahadatan itu berat. Sekarang itu mengucapkan syahadatan tidak enteng, tidak ada musuh, tidak ada yang mengancam. Ngono ku. Tidak pernah kadang-kadang mengucapkan. Jarang mengucapkan. Rokok tok di sedot. Dulu itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah sampai sampai semaput, ditandangi wong akeh. Sampai akhirnya 3 kali kalau enggak salah dilaksanakan itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menolong. Ringkas cerita ditolong sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai menghadap kepada Rasulullah, "Udah Abu Dzar, pulang kamu. Pulang, nanti satu saat kamu akan kembali lagi bersatu dengan aku." Ah, sebelum pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Abu Dzar 3 hal. Ittaqillaha haitsuma kunta wa addi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Abu Dzar, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ikutkan daripada amal kejelekan kamu dengan amal kebaikan setelahnya. Serta bersikaplah terhadap manusia dengan bermodal akhlakul karimah. Ittaqillah haitsuma kunta. Pertama yang diwasiatkan, takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Jangan kamu takwa tadi itu melihat kondisi. Jangan kamu itu melihat suasana. Oh, kalau di hadapan orang-orang kamu menjadi bertakwa. Ketika enggak ada orang, bebas. Oh, kalau di negerinya sendiri menjadi orang yang soleh. Ketika melancong kembali, enggak jadi orang soleh. Mecicil moto nih. Takwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Mau ke Singapura, sampai di Singapura celonoan, kenalan, masuk bar, masuk ini, kembali lagi ke Pasuruan, jadi ustaz maning. Lah, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Takwa itu tidak mungkin akan terjadi kecuali didasari dengan iman, saudara. Iman itu tidak akan terjadi kecuali didasari dengan at-tahab, saling cinta, saling menghargai orang-orang yang sama-sama beriman, saling menghormati satu sama lain. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'atum wa tahabbtum afshus salama bainakum." Kamu tidak bisa masuk surga sehingga menjadi orang beriman. Kamu tidak bisa menjadi orang yang sempurna imannya sehingga menjadi orang yang saling mencintai sesama orang beriman. Maukah kamu aku beri satu amalan, jika kamu lakukan maka akan terjadi saling cinta di antara kamu. Mau ya Rasul? Sebarkan salam. Kalimat sebarkan salam ini bukan hanya mujarradul alfat, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi hatinya pegel. Kalimat salam itu kita sebarkan dohir dan batin, hatinya juga. Karena itu harus disikapi dengan senyum, dengan wajah berseri-seri, assalamualaikum. Dengan wajah berseri-seri, dengan bahasa yang lembut. Nyentak assalamualaikum. dengan bahasa yang lembut, dengan perasaan cinta, dengan perasaan menghormati, sehingga hati ada kontak ketika seseorang tadi itu memberikan salam. Karena iman itu tidak bisa lepas daripada cinta, saudara. La imana liman la mahabbatalah. Enggak ada iman itu kalau enggak ada mahabbah itu. Enggak ada cinta kepada Allah, enggak ada cinta kepada Rasulullah, enggak ada cinta kepada orang soleh, enggak ada. Cinta itu adalah penting. Cinta kepada aulia, cinta kepada para nabi, cinta kepada orang soleh, cinta kepada itu adalah lambang daripada iman. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu ada disebut takwa umum dan takwa khusus. Takwa umum ya yang penting imtithal awamirillah wastinab nawahi. Melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, takwa. Umum ini. Takwa khusus ini orang istimewa. Bukan hanya sekedar dia itu melaksanakan yang wajib, tapi juga melaksanakan yang sunnah. Dijaga sunnah-sunnah. Bukan hanya yang sunnah-sunnah, tapi hatinya juga enggak sampai dia tadi itu punya niat yang jelek. Selalu niat baik-baik. Bukan hanya sekadar meninggalkan yang haram, tapi yang juga makruh ditinggalkan. Bahkan yang mubah, kalau memang tidak didasari niat yang baik, tidak mau melakukan. Ini adalah takwa khusus. Kenapa orang khusus ini sampai niati gitu? Didasari dengan takwa juga. Takwa dalam niat juga. Karena an-niyah salihah itu la tadkhul fi ghalil amal illa dha'afatu. Niat yang baik itu tidak masuk kepada amal yang sedikit kecuali berlipat ganda pahalanya. Niat yang soleh itu tidak masuk ke amal yang mubah kecuali berubah menjadi taat. Nih, kita kasih contoh. Makan. Makan. Pedes yo mangan. Sapi yo mangan. Karena itu memang kebutuhan makhluk hidup. Coba kalau kamu tadi makan dengan taat, dengan dasar takwa kepada Allah, cari rezeki yang halal, kemudian diniati, saya makan supaya kalau nanti waktu sholat saya enggak terganggu dengan lapar. Supaya saya berenergi, ada kekuatan untuk bisa mencari ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu. Per butir daripada nasi yang kamu makan akan bernilaikan pahala. Semakin banyak yang kamu niatkan tadi itu yang baik-baik, semakin besar pahalanya kamu. Yang mubah menjadi taat gara-gara niat yang baik. Lah kok ndak nyelangap doa e. Engko delon, dono niate wis. Momoro entek ndoki. Entek wae. Niat enggak diperhatikan. Kenapa? Umum. Bukan orang khusus. Biyen niat dime. Hah? Baik. Karena itu jadilah kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah asli, bukan dibuat-buat. Bukan karena di depan di hadapan orang jadi orang baik. Enggak ada orangnya. Wuh. Dia menjadi penjahat. Lah ini tidak benar. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Thalathun man kunna fihi fa huwa mithl ali Daud." Ada tiga sifat. Nih tiga sifat man kunna fihi, siapa orang yang, jangan main-main, oh ada atas, Thalathun man kunna fihi, ada tiga sifat. Siapa orang yang mempunyai memiliki tiga sifat ini, maka dia akan masuk dalam golongan keluarga Daud. Kenapa keluarga Daud ini terkenal orang yang syukur kepada Allah? I'malu ala Daud syukra. Apa? Pertama, ini sulit memang. Sulit ini semuanya. Al-adlu fir ridha wal ghadab. Bersikap adil baik dalam keadaan ridha maupun marah. Bersikap adil baik dalam keadaan ridha maupun marah. Artinya, kalau marah tidak sampai dia tadi itu meninggalkan keadilan. Wah, saking marahnya sampai kejem sama orang. Disuruh minta maaf orangnya, sudah minta maaf. Si kongkon ngambung tangan nih, sudah minta diambung jaman. Di kongkon ngambung si kile, mari kono si ditendang. Tidak tepat ini. Atau dia seneng, kadang-kadang senengnya tadi itu dia tidak adil. Kenapa? Seneng tapi dibuat lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak benar. Jangan kamu tadi itu ketika seneng kepada seseorang, kamu benar-benarkan sekalipun salah, kon belo-belo. Jangan kamu itu kalau benci kepada seseorang, kamu salah-salahkan sekalipun benar. Enggak benar. Adil ketika ridho dan ketika marah. Nih. Yang kedua, al-iktisab fil fagri wal ghina. Hidup sederhana baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan melarat. Duitnya miliatan, tapi dia tidak mau sarungnya biasa. Enggak pakai yang mahal. Hidup sederhana, tapi bukan medit loh ya. Bukan medit. Jadi gambarannya begini. Waduh, kalau beli ini harganya 600 ribu. Kalau saya berikan sarung biasa 60 ribuan dapat 10. Bagi ini aja yang 9 dibagi. Bukan nanti duitnya eman ngetok nosing 600 sewu. Swidai wis almedi itu saya cimaning. Ini bukan mau hidup sederhana itu. Bukan ngirit cerikit itu. Hati. Jadi yang dimaksud ada di sini hidup sederhana, sekalipun dia kaya maupun dalam keadaan melarat tidak berubah. Makannya biasa, enggak berlebihan. Tapi kalau ngasih makan orang banyak, gitu loh. Dia makannya biasa. Iso kira-kira ngono. Rumahnya biasa. Tapi dia banyak bangun ke rumah orang, bangun masjid, bangun itu, rumahnya biasa. Seadanya sekedarnya. Saya kan tidak, oh my makrong-makrong, masjidnya cilik. Hidup sederhana dalam keadaan marat maupun dalam keadaan kaya. Ini akan menjadi orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah baik dalam keadaan sendiri maupun di halayak ramai. Enggak berpura-pura. Baik. Ini wasiat pertama Rasulullah kepada Abu Dzar. Wasiat kedua apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu itu melakukan kejelekan, bertobat kepada Allah, tapi susullah dengan amal kebaikan. Supaya jadi kafaroh amal kebaikan kamu itu menebus kesalahan kamu. Siapa sih yang enggak salah? Siapa yang enggak salah? Kullu bani Adam khata. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua manusia ini khata, banyak salah. Tapi sebaik-baik orang yang banyak salah itu adalah orang yang banyak tobat. Enggak nunggu kita, Pak. Yang banyak salah itu. Al-wali qabla al-fathil akbar. Para wali Allah sebelum dia tadi itu dibuka menjadi orang khusus itu masih memungkinkan berbuat salah kok. Karena itu wali ku si iso berbuat salah. Tapi al-israr selalu berbuat salah, tidak mungkin. Yo karena kepleset tok aja kata orang sekarang. Tapi al-israr alal maksiyah enggak ada pada wali Allah. Itu berarti jadi fasik. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat wali daripada orang yang fasik. Wajarlah kalau orang bersalah, cuma segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diteruskan dengan amal kebaikan akan tertutup nanti kejelekannya dari itu. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Allah itu senang kalau melihat hambanya dari itu ketika melakukan dosa kemudian langsung bertobat. Dia mohon ampun kepada Allah, senang Allah. Alim abdi annahu rabban yaghfiru dhanba ghafartu li abdi. Hambaku berarti kenal sama Tuhannya yang senang ngampuni dosa hambanya. Karena itu aku nyatakan hamba tadi itu tak ampuni dosanya. Begitu. Hah? Karena itu tobat kepada Allah setiap saatnya. Hah? Setiap saat saatnya. Yang ketiga, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kumpullah kepada manusia dengan modal akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu dari mana kamu dapatkan? Dari Rasulullah. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidak ada budi pekerti yang terpuji kecuali diambil daripada zainul wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang yang punya akhlak yang baik itu paling dicintai sama Nabi. Dan nanti di hari kiamat akan menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi. Ahabbukum minni, ahabbukum ilayya wa agrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang nanti menjadi orang dekat dengan aku di hari kiamat, dekat dengan Nabi di hari kiamat, ya berarti paling beruntung dapat syafaatnya Nabi, paling dicintai oleh Nabi, paling diperhatikan sama Nabi. Siapa? Orang yang paling bagus akhlaknya. Bukan yang paling tampan rupanya. Kadang-kadang sing elek di dunia tidak direken, ternyata dia paling direken sama Rasulullah dari kiamat. Kenapa? Akhlaknya lebih baik. Ganteng, juara satu. Jadi cakning ono di Pasuruan misalnya. Atau kalau perlu juara satu tampan atau cantik sak dunia. Tapi akhlaknya tidak bagus, tidak disenangi sama Nabi. Karena itu jadi orang yang paling akhlaknya yang bagus. Upumaning welek akhlak tidak karuan. Weselek rambutnya diplontos misalnya. Dikai tatu marindasi. Hati-hati. Akhlak itu adalah penting. Nah, bentuk diri kamu menjadi orang yang paling akhlak. Akhlaknya Nabi Muhammad tidak ada yang lebih indah. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kaum muslimin mengikuti akhlaknya Rasulullah, ojokan di dakwah wis. Sandonyo akan masuk Islam semuanya. Kalau kaum muslimin ini semuanya mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad, ngomongnya, tutur katanya sama tetangganya, sama yang lebih tua, sama orang tua. Kalau seandainya kaum muslimin mengikuti Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, enggak pakai dakwah, sandonyo Islam semuanya. Muslimin ikut-ikutan sama orang barat. Ya ini jadinya akhirnya seakan-akan tuh lihat orang Islam begitu akhlaknya. Padahal enggak, itu ngikuti orang kafir. Kan itu bentuk akhlak. Akhlak itu juga bentuk tawaduk, Pak. Tawaduk kepada orang khusus itu harus lebih dikedepankan daripada orang umum. Ada aulia dicaci habis. Ada ulama dicaci habis. Ada duriat Rasulullah dicaci habis. Ada fuqaha dicaci habis. Padahal mereka orang khusus yang harus lebih ditawadhu'i. Sama orang lain tawadhu', tapi sama wali dicaci habis. Sama sahabat dicaci habis. Nah, ini orang keliru. Seharusnya tawaduk diperuntukkan orang khusus dan juga orang umum setelahnya. Bukan orang umum ditawadui, orang khusus disombongi. Iling-ilingan. Kalau orang begitu, itu berarti penjahat itu. Itu mencari perhatian orang umum. Tapi ketika dia tawaduk dengan orang khusus, dia juga tawaduk dengan orang umum. Itu orang hebat. Itu adalah orang yang hebat. Hadirin sekalian rahmatin Allah, itu adalah terjemah yang bisa kita ambil daripada ceramah Habib Abdullah Al-Muhdhar. Sedikit saya tambahi, Habib Ali Al-Habsyi tadi ngajak kita untuk merenungi. Wis dah, kon terus no dah, urip ngini. Lupa, tambah lupa, tambah lupa, tambah lupa kepada Allah gitu. Sibuk dengan dunia, tambah sibuk, tambah sibuk, tambah sibuk gitu dah. Maksiat, tambah maksiat, tambah maksiat gitu dah. Sampai mati gitu. Tidak sadar kalau kamu itu sebentar lagi akan mati dan akan bertanggung jawab dari amal kebaikan kamu dan amal kejelekan kamu. Loh ya apa sih kok ngini menungso ini? Jangan. Jangan nanti kita menjadi orang katakan kultamatta'u galilan fa inna masirakum ilan nar jahannam yasrawnaha fa bi'sal qarar. Ya silakan silakan. Mau senang-senang kan di dunia? Mau cari hiburan kamu di dunia? Silakan. Tapi kamu tidak lama loh ya. Tapi setelah ini kamu akan digeret ke neraka Allah untuk tinggal selama-lamanya. Hati-hati, jangan. Karena itu sekarang waktunya kita untuk sadar. Oh sudah sadar, Ramadan ini wis kate entek, belum tentu sampai tahun yang akan datang Ramadan. Masa enggak sadar? Karena itu ayo, sekarang saatnya kita bertobat. Menurut pendapat Siti Aisyah, malam Lailatul Qadar adalah malam 19. Teteskan air mata untuk tobat kepada Allah. Atimu gugan, wis wedi kok nyang Gusti Allah. Sanggup disiksa di neraka, Pak? Sanggup sampean. Masuk neraka sanggup ta? Cedekno ka abi dunia, tanganmu kuat ta? Cepitno lawang jarimu, kuat ta? Ndak mungkin kamu akan kuat. Apalagi diadab di kubur, apalagi dibakar di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main. Fama asbarakum ala nar. Nanti di hari kiamat mau ketemu sama siapa? Mau minta tolong sama siapa? Sama Nabi. Tapi kamu mengecewakan Rasulullah. Ramadan tidak kamu hargai. Qurannya tidak kamu baca. Kehidupannya penuh dengan maksiat. Pingin syafaatnya Nabi ketika datang kepada Nabi, tapi dengan cara model demikian. Karena itu, ayo kita jadikan sekarang ini adalah momen tobat kepada Allah. Tobat kepada Allah, dan kita tidak akan mengulangi lagi kesalahan kita. Benar-benar kita manfaatkan waktu Ramadan kita dan setelah Ramadan itu untuk zikir kepada Allah, baca Quran, sholat berjamaah, dan kita nasihati anak-anak kita. Dadikno wong sing cinta sama Nabi, ngikuti ajaran Nabi. Tahu-tahu ngumpul anake. Nyeritakno Nabi. Lah, mari ngono kumpulno. Ya, jangan nanti kita sudah belikan televisi anak kita, mandeng bintang film setiap hari tapi enggak tahu nabinya. Jangan anak kita sudah bisa menikmati sepak bola tapi belum bisa menikmati baca Quran dan baca hadis. Jangan nanti anak kita sudah apal dengan lagu-lagu, bahkan lagu India, tapi anaknya tidak apal satu hadis pun daripada Rasulullah SAW. Rugi kita, rugi. Masuk kubur, akhirnya anak kita menjadi orang yang tidak soleh nantinya. Padahal yang paling diharapkan orang di dalam kubur, awwaladin solehin yad'u. Mudah-mudahan Allah membuka segala yang menutup hati kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang Allah ridhai. Dan mudah-mudahan yang hadir ada di sini Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat. Para habaib, para kiai, khususnya Kiai Humaydi, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan, sehat wal afiat. Tahun yang akan datang mudah-mudahan bisa ketemu fi khair wa afiat. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Nanti kita masuk kubur, mudah-mudahan kuburan kita menjadi kuburan surga. Nanti kita bangkit di hari kiamat, mudah-mudahan ketemu dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad ridha kepada kita, senang dengan kita, memberikan syafaatnya kepada kita. Dan mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat dikumpulkan di mahsyar, ketika matahari menyengat mereka, kita ternyata dinaungi di arsy Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita bisa melewati jahanam melalui jembatan Shirath secepat kilat, dan akhirnya kita bisa meneguk telaga Hud Rasulullah yang sekali teguan akan menghilangkan dahaga selama-lamanya. Akhirnya masuk surga Allah Subhanahu wa taala dalam rombongan Nabi Muhammad. Amin, Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Ya Allah, bina naltaqi indal habibin nabi narid li haudin nabi. Ya Allah, ma'al waridin, ma'ambiyaika ajma'in, ibadika salihin fi zumrat Ahmad Muhammad Sayyidin Mursalin. Amin, Allahumma amin.